Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Su'ila Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Inda wujudi adadin minal amwat, hal nuqaddimu lil imami a'lamahum am hum sawa? Beliau ditanya pada suatu saat, terdapat sejumlah orang yang meninggal dunia, ada beberapa jenazah, maka apakah kita meletakkan di depan imam yang paling alim ataukah kedudukannya sama? Maka beliau menjawab rahimahullah, yuqaddamu rijalu thumman nisa, laki-laki didahulukan kemudian wanita. Wa yuqaddamu as-sabiyyu minadh-dhukur 'alal mar'ah, anak kecil laki-laki, as-sabiyyu minadh-dhukur, anak kecil laki-laki didahulukan juga daripada wanita. Fa idza kana 'indana rajulun balighun wa sabiyyun lam yablugh wa man wa imra'atun balighatun wa fatatun lam tablugh 'alal imam tartibuha hakadha. Maka jika sekarang kita punya satu laki-laki baligh, satu anak laki-laki belum baligh, seorang wanita yang sudah baligh, seorang gadis yang belum baligh, gadis kecil belum baligh pada imam, maka urut-urutannya seperti ini. Laki-laki yang baligh dulu, kemudian anak kecil laki-laki yang belum baligh, kemudian wanita yang sudah baligh, kemudian gadis kecil yang belum baligh. Sekarang barakallahu fikum, ketika ada beberapa orang meninggal, boleh disolatkan sekaligus. Mafhum insyaallah. Ada yang meninggal dalam sehari, satu keluarga kecelakaan begitu mame. Wal iyadu billah. Meninggal boleh untuk mensolatkan sekaligus. Nah, urut-urutannya seperti apa? Mafhum. Urut-urutannya seperti apa? Yang di depan imam itu siapa? Mafhum? Urut-urutannya seperti ini, laki-laki yang paling berdekatan dengan imam. Dimulai dari yang baligh, setelah itu anak kecil. Yang jenis, yang jelas jenis laki-laki didahulukan. Setelah itu baru yang wanita. Qala wa idza ijtama'u min jinsin wahid, yakni ta'addud ar-rijali mathalan. Tapi kalau mereka yang meninggal itu ternyata dari satu jenis, jenisnya sama, contohnya laki-laki banyak, maka nuqaddimu ilal imami a'lamahum, maka yang kita letakkan di depan imam adalah yang paling alim. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi syuhada'i Uhud alladzina yudfanuna fi qabrin wahid, karena Nabi Muhammad alaihi salam pada peristiwa syuhada perang Uhud yang mereka dikuburkan menjadi satu dalam satu kubur, kana ya'muru ayyahum aktsara qur'anan fayuqaddimuhu fil lahdi. Nabi Muhammad alaihi salam memerintahkan agar yang paling banyak hafalan Qur'annya lah yang didahulukan di lahat. Wa hadha yadullu ala anna al-'alim huwa alladhi yuqaddamu mimma yalil imam. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang alim dialah yang diajukan terlebih dahulu untuk imam, artinya di hadapan imam. Dalilnya adalah hadis. Dalilnya adalah hadis Ammar Maula al-Harith bin Naufal. Hadis Ammar Maula al-Harith bin Naufal yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Muqbil di dalam kitabnya Al-Jami' as-Sahih berdasarkan hadis Ammar Maula al-Harith bin Naufal riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam kitabnya Al-Jami' as-Sahih. Nanti tinggal dicari yang bertugas menerjemahkan ya, dilengkapi hadisnya nomor berapa, ditulis juga hadisnya. Maafkan insyaallah masih jalan ya. Mana? Mukofi masih jalan. Jadi taklik atau sedikit tambahan yang saya berikan itu jangan lupa juga untuk ditulis. Artinya keterangan-keterangan yang kita dapatkan selama membaca ini ditambahkan. Tambahkan mungkin sebagai catatan kaki, footnote. Kemudian hadis-hadisnya ditulis, riwayat Abu Dawud di sini tidak saya tulis. Nomornya berapa? Berarti tugas antum itu untuk mencari nomor berapa. Kan kita punya Abu Dawud di sini. Nanti cari di Kitabul Janazah. Tarif ceritanya annahu syahida janazata Ummi Kulthum wa ibnaha. Faja'ala al-ghulam mimma yali al-imam fa ankara dzalik. Wa fil qaumi Ibnu Abbas wa Abu Sa'id wa Abu Qatadah wa Abu Hurairah fa qalu hadhihi sunnah. Jadi waktu itu beliau yaitu Ammar menyaksikan pelaksanaan salat jenazah Ummu Kulthum dan anaknya. Ummu Kulthum dan anaknya, anak laki-lakinya. Maka posisi yang ditetapkan waktu itu anak kecil laki-laki, anak kecil itu baru ibunya. Jadi saya imam, di depan siapa? Saya siapa? Yang anak laki-lakinya itu, setelah itu baru ibunya. Hal ini ternyata diingkari oleh beberapa yang hadir. Padahal di antara yang turut melaksanakan sholat jenazah ada Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Qatadah, Abu Hurairah. Nah, keempat sahabat ini mengatakan hadhihi sunnah. Tertib seperti ini, urutan seperti ini adalah sunnah Nabi. Yang laki-laki di depan walaupun belum balik, baru yang di belakangnya perempuan, wanita. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua adalah hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah dan disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam Al-Jami' Sahih. Bahwasanya Ibnu Umar pernah mensalatkan 9 jenazah sekaligus. Ibnu Umar shalla ala tis'i janaiz. Beliau mensalatkan 9 jenazah sekaligus. Faja'ala ar-rijala yalunal imam wa nisa'a yalinal qiblah. Fasaffahunna saffan wahidah. Saffan wahidah. Jadi Ibnu Umar mensalatkan 9 orang jenazah sekaligus, yang laki-laki langsung dengan imam, setelahnya baru wanita yang ke arah kiblat, dan dijadikan menjadi satu saf. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian tidak berjarak ya ikhwan, walaupun laki-laki dan wanita tidak berjarak sebagaimana zahir perbuatan sahabat, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Jadi laki-laki langsung, setelahnya perempuan wanita. Tidak perlu dikasih jarak begini 1 meter, 2 meter, tidak, langsung. Kan sudah menjadi jenazah semua ya, salatkan jenazah. Nah, artinya tidak perlu diberi jarak, tidak, langsung dideretkan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian zahir dari beberapa atsar tadi bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan posisi. Jadi kepala dengan kepala. Begitu. Sawau bainar ru'us ar-rijali wan nisa'i minhum. Jadi walaupun sini laki-laki, belakangnya perempuan, jadi yang disamakan itu kepalanya. Jadi kalau ada 9 jenazah, maka yang menjadi patokan lurusnya itu adalah kepala. Kepala. Nah. Kemudian yang didahulukan tentu yang laki-laki ya, yang laki-laki. Kemudian letak imam, posisi imam mensalatkan jenazah, walaupun banyak jenazahnya ada laki-laki dan perempuan, tetap diambil yang sikap yang laki-laki. Nah, wallahu a'lam. Dan tidak mengapa apabila barakallahu fikum, urut-urutannya seperti hadis Anas bin Malik yang sudah kita baca beberapa waktu yang lalu, bahwa wala ba'sa an yuj'ala wasatal mar'ah inda ra'sir rajul li hadis Anas al-mutaqaddim. Jadi bagian tengahnya wanita itu diletakkan di kepala laki-laki. Enggak ada masalah. Kita kan kemarin sudah membaca kalau jenazahnya laki-laki di mana posisi imam? Di kepala. Kalau jenazahnya wanita di tengah. Jadi tidak mengapa untuk menjamah sekaligus begitu. Ini umumnya perempuan. Perempuan, kita kan seharusnya sholat di mana? Di tengah. Sementara di depan kita laki-laki, maka diatur posisinya. Ada yang perlu coba belum? Praktekan, hakim? Tapi tergambar ya, tergambar. Jadi akhirnya posisinya tidak lurus, kepalanya tidak sama. Ini boleh, boleh saja. Jadi yang laki-laki begini. Ini kepala laki-laki, ini kan bagian tengah perempuan. Jadi kita sholatnya di sini, lurus. Yang laki-laki dapat sesuai dengan posisinya yaitu di kepala, yang perempuan juga sesuai di posisinya yaitu di tengah. Mafhum insyaallah, dua-duanya boleh. Kalau mau disamakan begini juga boleh. Kalau terjadi perdebatan jangan berdebat kan gitu. Hindari perdebatan seperti ini. Wah, enggak. Sunnahnya seperti ini. Enggak, tidak perlu berdebat seperti ini. Tidak. Kalau imam mengatakan seperti ini, ya semanut, monggo. Kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.